esta sí, tu arpillosa. Jatuh belakang, jatuh ke kiri, ke kanan, di tepuk kiri, tendangi. Baca cinta cintaki, itu sudah biasa. Pelajaran masu esa, estasi, luar biasa. Terima kasih.